itu dan kata menambah pesona dirinya. Senyum dan tawa selalu menghias bibirnya, membuat diriku rasa tak menentu. Aku tak tahu, tak tahu ku di sisi hatimu. Mungkin oh jejaka, ya ya ya, oh jejaka, ya ya ya. Bila kau datang padaku bersama cinta. Siapa dia, jejaka pencuri hatiku? Siapa dia, jejaka penyusur karbuku? Membuat diriku rasa tak menentu. Aku tak tahu, tak tahu. Tutur dan kata menambah pesona dirinya. Senyum dan tawa selalu menghias bibirnya, membuat diriku rasa tak menentu. Aku tak tahu, tak tahu. Oh jejaka, oh jejaka, adakah tempat bagiku di sisi hatimu? Jejaka, ya, ya, ya. Oh jejaka, ya, ya, ya. Bila kau datang padaku bersama cintamu.